الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد sampai ke bab apa ya? Yang walilail asmaul husna itu. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى طيب قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية judul bab ini adalah petikan dari surat Al-A'raf ayat ke-180 qauluhu ta'ala bab. Jadi ini berkaitan dengan tentang asma'ullah al-husna dan perintah untuk berdoa dengan menggunakan asma'ul husna ini, serta perintah untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh muallif di sini, zakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya menyebutkan dari Ibnu Abbas tentang tafsir yulhiduna fi asma'i. Maksudnya adalah yusyrikun. Yulhidun di mana yusyrikun. Di antara bentuk syiriknya mereka terhadap nama-nama Allah adalah dengan menggunakan kata dasar dari nama-nama Allah itu untuk menamai berhala mereka. Al-Lat wa anhu sammul lata minal ilah wal uzza minal aziz. Al-Lat diambil dari atau dibentuk dari kata al-ilah. Al-Uzza diambil dari kata al-aziz. Al-ilah dan al-aziz adalah termasuk nama-nama Allah. Jadi mereka menggunakan nama-nama Allah untuk menamai berhala mereka. Ini adalah bentuk syiriknya mereka dalam tauhidul asma was sifat. Wa 'anil A'mash, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi, ahad al-muhaddithin, mengatakan yulhiduna fi asma'i, artinya apa? Yudkhiluna fiha ma laysa minha. Kalau yang tadi penafsiran Ibnu Abbas ini intinya adalah mereka menggunakan nama-nama Allah untuk menamai selain Allah, Al-Amash mengatakan mereka memasukkan ke dalam jajaran nama-nama Allah yang bukan merupakan nama-nama Allah. Ini juga bentuk ilhad, penyimpangan terkait dengan asma Allah. Dalam syarahnya disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'in isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah wa huwa witrun yuhibbul witra, akhrajahu fi sahihain min hadithi Sufyan ibn Uyainah wa rawahu al-Bukhari an Abi al-Yaman an Abi Zinad an al-A'raj anhu ay an Abi Hurairah. Di sini ada sebuah hadis fi sahihain dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah, siapa yang bisa menguasai nama-nama Allah ini, meliputi nama-nama Allah ini, ya dengan mengerti namanya itu sendiri apa saja, maknanya apa, kemudian konsekuensi dari nama-nama Allah ini apa, kemudian dia mengamalkan sesuai dengan konsekuensinya tadi. Siapa yang bisa seperti itu, dakhalal jannah. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Dia itu sa. Ya. Satu itu kan bilangan ganjil. Dan menyukai hal-hal yang sifatnya ganjil. Ya, ini lawan dari genap. Bukan ganjil dalam pengertian aneh, itu bukan ya. Tapi lawan dari genap. Makanya banyak aturan-aturan Allah itu kalau sifatnya bilangan, maka dia bilangannya apa? Ganjil. Contohnya sholat 5 waktu. Jumlah rakaatnya 17. Jumlah hari 7. Pintu surga 8. Tayib. Jumlah langit 7. Jumlah bumi juga 7. Tawaf 7, sa'i 7. Apa lagi? Hah? Salat witir. Witir 1 3 5. Namanya witir masih ganjil loh. Ya emang betul ada salat witir, tapi enggak ada salat genep ya. Ada enggak salat genep? Ada juga. Apalagi sunnah untuk makan sarapan dengan 7 butir kurma. Tawaf sudah, sa'i sudah, zikir-zikir tasbih 33, tahmid 33. Ini banyak sekali ya syariat-syariat ini yang menggunakan bilangan ganjil. Terutama angka 7 itu memang angka yang sangat banyak sekali dipakai dalam bilangan-bilangan syar'i. Baik. Apakah hadisnya Abu Hurairah ini berarti Allah cuma punya 99 nama? Hah? Enggak. Terus punya berapa nama? Hah? Wallahu a'lam. Ya, jawabannya betul. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang berapa jumlah namanya. Tapi diantaranya ada 99. Jadi tidak berarti itu Allah cuma punya 99. Dan memang kalimat Allah punya 99 itu tidak bermaksud untuk membatasi kan? Tidak. Saya punya 99 kitab misalnya. Apakah berarti hanya segitu? Tidak. Tapi itu bagian dari yang saya miliki, 99 kitab. Tayib. Wa akhrajahu Tirmidzi, hadis yang sama ini, hadisnya Abu Hurairah ini, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau tadi kan Bukhari dan Muslim ya. Nah, At-Tirmidzi meriwayatkan juga dari jalur yang lain. Kalau Bukhari dari dua jalur, jalurnya Sufyan bin Uyainah dan jalurnya Al-A'raj. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur yang berbeda. Tapi ada tambahan di akhir hadis setelah wa huwa witrun yuhibbul witra. Ada tambahan apa? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar dan seterusnya 99. Nah, tambahan ini panjang banget kan tambahannya? Bahkan lebih panjang, lebih banyak daripada hadis aslinya. Ini ucapan Nabi atau bukan? Yang benar ini bukan ucapannya Nabi, tapi ucapan salah seorang perawi hadis ini yang nyelip ke situ, istilahnya mudraj. Ya, dia menyelipkan sesuatu ke dalam matan hadis sehingga sepintas nampak menjadi bagian dari hadis itu. Nah, orang-orang yang menyebutkan Asmaul Husna 99 itu mengacu pada riwayatnya At-Tirmidzi ini. Ya. Hanya saja ini tidak bisa menjadi dalil qat'i. Ya, karena yang namanya asma itu babnya bab tauqifi. Ya, kalau ada dalil qat'i dari Allah atau dari Rasulnya, maka itu termasuk nama-nama Allah. Enggak bisa ijtihad, enggak bisa di sini. Tidak boleh seseorang berijtihad dalam menentukan nama-nama Allah. Karena bab penamaan ini adalah bab yang paling sempit. Agak lebih luas dari itu adalah bab penyifatan. Banyak sifat-sifat Allah yang tidak bisa kita jadikan sebagai nama. Tapi semua nama Allah otomatis mengandung sifat. Ya, tapi tidak bisa dibalik. Yang lebih luas lagi adalah babul khabar anillah, al-ikhbar anillah. Sekedar mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih luas lagi. Thumma qala Tirmidzi, setelah meriwayatkan hadis dengan tambahan yang panjang tadi itu, At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun gharibun qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah wa la na'lamu fi katsirin min ar-riwayat dzikral asma illa fi hadzal hadits. Hadis ini gharib. Dan biasanya Imam At-Tirmidzi kalau menggunakan istilah gharib itu isyarat bahwasanya sanadnya lemah. Ya. Gharib. Dan diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah ini diriwayatkan dari berbagai jalur lainnya selain yang jalur yang ini. Tapi kami sepanjang pengetahuan kami, kata At-Tirmidzi, kok enggak ada ya yang menyebutkan nama-nama sekian banyaknya ini kecuali di jalur ini saja. Nah, jadi ini isyarat kedua bahwasanya penambahan ini tidak valid. Jadi tidak bisa kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sabda Rasulullah hanya sampai yuhibbul witra titik. Selanjutnya adalah tambahan perawi hadis. Makanya dalam syarahnya disebutkan walladzi awwala alaihi jama'atun minal huffaz anna sardal asma' fi hadzal hadis mudrajun fi, yang menjadi pijakan para penghafal hadis bahwa penyebutan nama-nama Allah dalam hadis ini adalah mudraj, sesuatu yang disisipkan yang bukan merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna wa inna madzalika kana rawahu al-Walid bin Muslim wa Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani an Zuhair bin Muhammad annahu balaghahu an ghairi wahidin min ahli al-ilm. Jadi ini ucapan sejumlah ulama. Ya, ulama ini kan bukan nabi. Siapa ulamanya? Ya, enggak tahu juga kita. Annahum qalu dzalik. Ai innahum jama'uha min al-Qur'an. Dan mereka pun mengumpulkannya dari Al-Quran. Nah, hanya saja apakah semua yang disebutkan dalam hadis ini semuanya dijumpai dalam Al-Quran sebagai nama Allah? Ini yang perlu diteliti. Karena di sini disebutkan diantaranya ya, diantaranya disebutkan di sini Al-Mu'izz Al-Mudzil. Ada enggak Allah dinamai dengan Al-Mu'izz? Kalau yu'izzu man yasha' wa yudzillu man yasha', na'am. Tapi apakah Allah boleh dinamai Al-Mu'izz Al-Mudzil? Nah, ini lain lagi. Yu'izz itu sifat, tapi kalau Al-Mu'izz itu nama, ism maf'ul. Contoh lain. Asy-syahid. Mungkin ya, wa bikulli syai'in syahid. Naam. Contoh lainnya al-muhsi. Al-muhsi. Dari mana ini? Ahsainahu adada, na'am. Ya. Ahsainahu, iya, itu Allah menyebutkan tentang salah satu sifat perbuatannya Allah. Tapi apakah Allah dinamakan Al-Muhsi? Apakah Allah juga dinamakan Al-Wajid? Ada dinya Al-Wajid. Mana enggak tahu ini. Jadi banyak sekali ya nama-nama yang itu sifatnya adalah mereka membentuknya dari sifat Allah, bukan secara tekstual ditemukan sebagai nama Allah dalam Al-Quran. Jadi ini perlu ditinjau ulang. Tayyib. Hadza ma dzakarahu al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirih, tsumma qala liya'lam anna al-asma'al husna laysat munhasiratan fi 99. Ibnu Katsir setelah menyebutkan riwayat-riwayat terkait firman Allah walillahil asmaul husna, beliau mengatakan perlu diketahui bahwa nama Allah itu tidak terbatas hanya 99. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud secara marfu', ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu kegundahan atau suatu masalah kemudian dia mengatakan allahumma, ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdika, putra dari hambamu yang laki-laki, ibnu amatik, dan putra dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu ketetapanmu atas diriku. Pasti akan berlaku apa yang kau tetapkan. Adlun fiyya qadha'uk, adil keputusanmu itu kepadaku. As'alukallahumma bikulli ismin huwalak, aku minta kepadamu ya Allah dengan menyebut setiap nama yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsak, baik engkau menamai dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk ciptaanmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, ini syahidnya di sini. Atau nama itu engkau sembunyikan, hanya ada dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu. Enggak ada seorang pun yang tahu kalau itu merupakan namamu. Jadi tidak diberitahukan semuanya. Ada sebagian yang Allah tahan. Anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'a qalbi ila akhiri ad-du'a. Jadi ini menunjukkan bahwa ada nama-nama yang kita enggak diberitahu oleh Allah dan hanya Allah yang tahu kalau itu merupakan namanya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Menurut Ibnu Abbas, ayat wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, ilhadul mulhidin an da'awul lata fi asma'illah. Di antara bentuk ilhadnya adalah memanggil lat. Lat di diseru-serukan sebagai bagian dari nama Allah. Tadi sudah kita singgung ya. Wa qala Ibnu Jurayj, lanjutan dari matan ini ya. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujahid, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih qal ishtaqqul lata min Allah wa ishtaqqul 'uzza min al-'aziz. Ini mirip dengan ucapannya Ibnu Abbas. Wa qala Qatadah yulhidun bimakna yusyrikun. Sudah tadi. Wa qala Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas al-ilhad at-takdzib. Jadi ilhad ini maknanya bisa berbuat syirik, bisa mendustakan. ya termasuk ilhad juga adalah takwil. Itu bentuk dari ilhad. Karena pada hakikatnya takwil itu mendustakan kalau maknanya adalah sebagaimana zahirnya. Seperti Allah menyifati bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Zahirnya tangan, ya tangan. Makna yang zahir dari kata-kata tangan itu adalah tangan. Bukan kekuasaan, kan? Iya kan? Kekuasaan itu bisa digunakan untuk memaknai tangan, tapi bukan makna yang zahir. Bukan makna yang mendominasi ketika kita mendengar kata-kata tangan. Seperti ketika kita menggunakan kata atau mendengar kata wajah, muka, ya, cari muka itu bisa dalam pengertian mencari keridhaan, mencari kepuasan, kesenangan, bisa. Tapi muka itu sendiri, ya, muka itu sendiri makna zahirnya apa? Ya wajah, bukan kesenangan itu sendiri, bukan. Kesenangan adalah makna lain. Ketika seseorang memaknai wajah dengan kesenangan, dia melakukan takwil di sini. Berarti kalau dia katakan ini bukan wajah dengan makna yang hakiki, tapi wajah dengan makna keridhaan, berarti dia mengingkari kalau Allah itu benar-benar punya wajah. Ketika dikatakan ini tangan bukan tangan hakiki, tapi tangan bimakna kekuasaan, berarti dia mengingkari kalau Allah benar-benar punya tangan. Berarti takwil itu mengandung unsur takdzib, mendustakan. Cuman dia tidak berani terus terang. Yang didustakan adalah makna hakikinya dipelintir, disimpangkan kepada makna-makna yang lain. Jadi sebetulnya penakwilan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu adalah bentuk dari ilhad. Karena itu sebenarnya mereka mengingkari kalau Allah benar-benar punya wajah, benar-benar punya tangan, benar-benar punya berbagai macam sifat-sifat Allah. Ya mata dan lain-lain. Wa aslul ilhad fi kalamil Arab al-udulu 'anil qasd. Asal kata ilhad dalam bahasa Arab itu artinya menyimpang dari tujuan utama. Wal mail wal jawr wal inhiraf. Pokoknya nyimpanglah. Wa minhu al-lahdu fil qabr. Seperti liang lahat. Liang lahat tahu enggak bayangannya seperti apa? Gambaran liang lahat. Liang begini, kemudian ada bagian yang nyamping gitu ya. Tidak lurus tapi ada lekukan ke samping. Wa minhu al-lahdu fil qabr. Linhirafihi ila jihadil qiblah an samtil hafr. Karena lahat ini mengarah ke kiblat dari galian utama. Galian utamanya tegak lurus, bagian ujungnya ini masuk menuju ke arah kiblat. Jadi agak menyimpang dari galian utama. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa haqiqatul ilhadi fiha al-mailu bil isyraqi wat-ta'tili wan-nukrani. Hakikat dari sikap ilhad terhadap nama Allah ialah al-mail, menyimpang. Dengan cara apa? Dengan cara menyekutukan Allah atau meniadakan nama tersebut, mengingkari enggak Allah enggak punya sifat itu. Namanya ta'til. Menganggap Allah tidak memiliki sifat itu, seperti Jahmiyah wal Mu'tazilah wa an-nukran, atau mengingkari. Termasuk ta'wil adalah bentuk dari ta'til. Yang dita'til adalah maknanya, bukan lafadznya. Lafadznya mereka menerima, tapi maknanya mereka nolak. Ada yang menolak lafaz dan makna. Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, dan bentukan-bentukannya itu menolak lafaz dan makna. Yang lain, saya sebut ya, antum bisa nebak sendiri siapa itu, karena ini live, nanti muskilah. Yang lainnya itu menolak maknanya, tapi tidak menolak lafaz. Taib. Wa asma'ul Rabbi Ta'ala kulliha asma'un wa awsafun tu'arrafu biha Ta'ala ila ta'arrafa biha Ta'ala ila ibadihi wa dallat ala kamalihi jalla wa ala. Nama-nama Allah ini akidah ya, ini kaidah dalam asma' wa sifat. Setiap nama Allah maka dia tidak hanya nama yang kosong, tapi nama sekaligus sifat. Kalau nama makhluknya tidak. Orang mungkin dinamai Muhammad. Artinya apa Muhammad? Orang yang terpuji. Tapi apa masih dia terpuji? Belum tentu. Namanya Soleh. Apa mesti dia orang soleh? Belum tentu. Namanya Thayyib. Belum tentu dia thayyib. Ya. Namanya Jamil. Belum tentu dia memiliki penampilan yang indah. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah, setiap nama itu mengandung sifat. Jadi tidak hanya dinamai, tapi kosong dari makna, dari sifat, tidak. Namun setiap nama Allah otomatis itu mengandung sifat yang terkandung di dalam nama itu. Al-Hakim itu nama. Mengandung sifat hikmah. Al-Hikmah. Al-Alim itu nama. Mengandung sifat al-Ilm. Al-Basir mengandung sifat al-Basar. As-Sami' mengandung sifat as-Sama'. Ya. Al-Ali itu nama. Mengandung sifat al-Ulu. Sifat maha tinggi, maha ada di atas. Nah, dalam hal ini, ahlu ta'til mengatakan kalau zatnya itu tidak memiliki arah. Allah ada tanpa arah. Itu ahlu ta'til. Ahlu sunnah mengatakan Allah ada di atas sana, zatnya di atas. Atas yang mutlak, yang tidak dibatasi oleh ruangan. Ruangan yang kita kenal ini ruangan yang sifatnya makhluk. Ruangan yang ada di dalam makhluk Allah yang namanya alam semesta. Adapun sifat di atasnya Allah itu di atasnya alam semesta. Jadi bukan arah yang kita kenal sekarang ini, bukan. Arah sifatnya mutlak, di atas bagi siapa saja. Bagi semua makhluknya Allah ada di atasnya. Ini atas yang sifatnya mutlak. Bukan atas yang kita kenal sekarang ini. Mereka mengakui sifat ulu itu hanya pada dua. Uluwul qahr wa uluwul qadr. Tapi mengingkari kalau Allah punya sifat uluwul dhat. Ini yang bedakan antara ahlu sunnah dengan yang lain. Uluwul qahr. Allah ada di atas karena Allah mampu memaksakan keinginannya. Sebagaimana atasan itu paling berkuasa kan? Ya enggak? Di bawahan ini takluk sama atasan. Kalau dari sisi ini mereka enggak protes. Iya. Di atas dalam pengertian Allah mengatur semua yang ada di bawahnya. Atau uluwul qadr, kedudukannya lebih mulia, mereka juga enggak protes dalam masalah ini. Yang mereka protes adalah al-ulu idza kana muta'alliqan bizzat. Zatnya ada di atas. Wah, nanti ini Allah dilingkupi oleh ruangan. Nah, mulailah mereka membayangkan sesuatu yang ada di atas dan dilingkupi oleh ruang. Sehingga dari bayangan yang salah tadi mereka menolak kalau zatnya Allah ada di atas. Lah siapa suruh bayangkan kayak gitu? Hah? Memang Allah nyuruh kamu bayangkan kayak gitu? Tidak ada. Semua ayat yang berkaitan dengan sifat itu harus kita tarik kepada laisa kamitslihi syai wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi enggak boleh kita asumsikan sebagaimana makhluk yang kita kenal, enggak boleh. Gara-gara punya asumsi seperti itu akhirnya mereka menolak. Ini termasuk bentuk ilhad. Nah, kita adzan dulu. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan fal ilhad imma bijahdiha wa inkariha. Perilaku ilhad itu bisa berupa menentang dan mengingkari kalau Allah punya nama-nama. Otomatis kalau namanya aja diingkari, ya sifat yang terkandung padanya juga ikut diingkari. Ini salah satu bentuk ilhad. Jadi ilhad bentuk yang pertama adalah mengingkari kalau Allah punya nama dan punya sifat. Wa imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha. Ada ilhad bentuk kedua, bukan mengingkari namanya tapi mengingkari maknanya. Namanya ada. Seperti Mu'tazilah mengatakan alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, basirun bila basarin, qawiyyun bila quwwah, dan seterusnya. Namanya tok sami', basir, alim, qawiy, cuma nama aja tapi tidak mengandung sifat apa-apa. Ini ilhadnya Al-Mu'tazilah. Ada lagi ilhadnya Al-Mu'awwilah, mereka yang menakwilkan sifat-sifat Allah dengan mengatakan misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsyi istawa, tapi istawa bimakna istaula. Istawa dalam pengertian menguasai, bukan dalam pengertian ada di atasnya arsy. Ini namanya takwil. Dia menyimpangkan. Harusnya maknanya enggak begitu disimpangkan sama dia. Wajah Allah bukan wajah yang hakiki tapi keridhaannya Allah. Padahal wajah itu sifat yang berkaitan dengan zat. Adapun keridhaan itu sifat berkaitan dengan fi'il, perbuatan, meridhoi. Ya kan gitu kan? Nah, ini bentuk-bentuk ta'til, bentuk-bentuk ilhad juga. Jadi ilhad dalam bentuk menyimpangkan pengertian. Ada lagi enggak yang lain? Ada. Ada kalanya ilhad itu dengan menamai makhluk-makhluk Allah dengan nama-nama Allah. Kayak ilhadnya orang-orang musyrik. Ya, menamai berhala mereka dengan Al-Uzza, diambil dari kata Al-Aziz. Al-Lat, diambil dari kata Al-Ilah. Dan semisalnya. Ini termasuk bentuk ilhad. Atau menyamakan sifat melihatnya Allah adalah seperti kalau kita melihat. Sifat turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya khotib dari atas mimbar. Nah, ini adalah bentuk ilhad juga. Baik dengan takwil, demikian pula dengan tashbih, menyamakan. Padahal Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ta'lamu lahu samia. Ini semua menunjukkan tidak ada yang mirip sama Allah, tidak ada yang sebanding, yang setara, yang sama. Kok disamakan? Jadi itu berbagai macam bentuk ilhad. Adapun ahlus sunnah, walladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah qatibatan, yang menjadi madhabnya ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya, mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum, baik yang dari kalangan salaf maupun khalaf, yang benar-benar ahlus sunnah, the real ahlus sunnah, bukan yang mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku ini beda ceritanya. Banyak orang ngaku-ngaku tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah yang benar-benar ahlus sunnah sejati ini bagaimana keyakinan mereka. Mereka mengatakan, mereka menetapkan semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifat Allah belum titik ala ma yaliku bijalalillahi wa azamatihi, sesuai dengan yang layak buat keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, namun juga tidak di takwil. Jadi menetapkan tanpa menakwil, tanpa mentasybih, dan tanpa mentakyif. Ada kalanya seseorang menetapkan tapi mentasybih. Ini salah, batil. Ada kalanya seseorang menetapkan tapi mentakwil. Ini juga salah. Karena enggak sesuai dengan hakikatnya. Kalau ditakwil itu berarti tidak menetapkan hakikatnya, menetapkan sesuatu yang lain daripada hakikat dari makna sifat ini. Ada lagi yang menetapkan tapi nanyakan bagaimana turunnya Allah. Nah, ini juga enggak boleh. Ya. Jadi ada dua kaidah penting di sini. Kalau orang itu tidak mau mengakui sifat Allah karena dia tidak bisa membayangkan piye caranya punya sifat kayak gitu, maka jawabannya adalah kita tanya, ya, saya akan jelaskan caranya sifat Allah tadi, tapi pertama-tama jelaskan dulu seperti apa zatnya Allah. Kalau enggak bisa, ya jangan suruh kita untuk menjelaskan bagaimana kaifiatnya. Karena membahas sifat-sifat itu adalah turunan dari membahas zat. Selagi kita belum tahu hakikat zatnya Allah, jangan pernah penasaran terhadap hakikat atau sifat atau kaifiat sifat-sifat Allah. Allah punya kaifiat, punya, tapi kita enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Ya kita enggak pernah tahu zatnya. Gimana kita suruh tahu kaifiatnya? Jangankan yang itu khalik, sesama makhluk saja, kalau kita belum tahu hakikat makhluk ini seperti apa, kita juga bingung. Roh itu makhluk bukan? Makhluk. Dia bisa naik turun. Dia yang menjadikan kita ini bisa menjadi makhluk hidup. Antum di sini semua tetap ada di sini karena antum memiliki yang namanya roh. Tapi kita kalau disuruh menjelaskan kayak apa, kita nggak bisa, ya, nggak bisa menjelaskan, karena kita belum pernah melihat zat roh itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang tidak masuk akal, bukan. Memang akal kita tidak diberi akses untuk mengetahui. Jadi ya jangan dicerna pakai akal, itu namanya pemaksaan, pemerkosaan akal namanya itu. Akalnya diperkosa suruh paham. Loh, jangan dong. Zalim kamu sama akal. Dan jangan ngaku-ngaku berakal sehat. Ya. Biasanya orang kalau belajar filsafat itu jadinya seperti itu. Harus bisa dicerna oleh akal. Loh, akal kita ini sehebat apa sih? Sehebat apa akal kita ini? Kok ingin mencerna, subhanallah. Alangkah takabur nih manusia ini. Akal kita ini sebesar otak kita ini loh. Di kepala kecil ini, kepala ini dibandingkan masjid, besar masjid. Loh, masjid ini gak ada apa-apanya dibandingkan Solo. Solo gak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Indonesia gak ada apa-apanya dibandingkan bumi. Bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan jagat raya. Jagat raya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini akal kita ini kalau mau dibandingkan dengan alam semesta itu sekecil apa ya? Enggak kebayang kecilnya gitu. Wong yang sekecil, yang sempitnya seperti itu kok ingin merumuskan khaliqul kaun, pencipta jagat raya. Dengan cara apa dia bisa merumuskan pencipta jagat raya? Kalau dia hanya bersandar kepada akal kerdil. Memang kerdil betul akal manusia ini. Cuma orang tidak menyadari betapa kerdilnya akal dia. jangan pakai ini. Dalam bab-bab ghaibiyat kita pakai iman. Ya, sekali lagi kita pakai iman, tundukkan akal kita ini kepada wahyu. Itu yang ilmiah. Itu namanya akal akal sehat. Kalau wahyunya dibantah melulu, wah ini enggak masuk akal. Akal siapa? Akal ente. Lah ente ini siapa? Kan gitu toh? Berhak kita memprotes. Lah Anda ini siapa? Kenapa kita harus menimbang pakai akal Anda? Boleh enggak kita protes kayak gitu? Sangat boleh. Wong kita juga punya akal. Iya enggak? Kita kan juga punya akal. Dia mengaku berakal sehat. Akal sehat lebih sehat daripada akal Anda. Karena Anda enggak bisa mencerna yang begini-begini, saya bisa mencerna. Oh, lebih hebat toh? Lebih hebat. Karena saya mencerna pakai akal yang dibimbing oleh wahyu. Anda mencerna pakai akal yang tidak dibimbing. Padahal hakikat manusia itu apa? La zalumun kafar. Ya. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi intinya sih sebetulnya kalau kita tidak memperkosa akal kita dalam memahami asma dan sifat Allah, enak hidup ini, tenang. Tapi kalau semua harus dipaksa akan bisa dicerna dengan akal, ya pusing. Akan menyimpang ke sana kemari. Imma dia mu'attil, wa imma mu'awwil, wa imma musyabbih, wa imma mulhid, dan seterusnya. Hanya ahlu sunnah yang bisa tenang hidupnya dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, masail ada 4 masalah yang penting di sini. Al-ula itsbatul asma, menetapkan adanya nama-nama Allah, jelas. Tsaniyah kaunuha husna, bukan hanya sembarang nama, sifat salah satu syarat itu boleh dikategorikan sebagai nama Allah adalah husna. Al-baligh fil husni ghayatahu. Pokoknya yang mencapai puncak kebaikan. Jadi nama yang terbaik harus mengandung unsur terbaik. Enggak boleh ada konotasi negatif sedikit pun. Baru dia bisa dianggap sebagai nama Allah. Ats-tsalitsa al-amr bi du'aihi biha, perintah dari Allah agar kita kalau berdoa menggunakan, menyebut nama-nama itu sesuai dengan konteks doanya. Doa minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Doa minta ampunan, ya Ghafur, ya Ghafir, ya Ghaffar. Itu nama Allah semua itu. Ghafur, Ghafir, Ghaffar. Ghafiriz dzambi wa qabili at-taubi. Wa huwal Ghafurur Rahim. Wa inni la Ghaffarun liman tab. Itu semua nama-nama Allah. Minta ditolong, ya Qawi, ya Madin, ya Matin, ya, ya Nasir. Ini semua adalah nama-nama yang sesuai ketika kita minta ditolong. Wahai yang maha kuat, wahai yang menolong, dan semisalnya. Ar-rabi'ah tarku man 'arada minal jahilin al mulhidin. Abaikan. Wadharul ladina. Kita ini disuruh mengabaikan. Disuruh tidak memperhatikan. Jangan digagas. Cuekin saja itu. Orang-orang yang menyimpang itu cuekin. Jangan diladeni, jangan disimak ceramah-ceramahnya. Iya, termasuk. Jangan diperhatikan kalau dia ngomong. Itu perintah Allah loh. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan, abaikan, hindari orang-orang yang menyimpang dari dalam mengimani nama-nama Allah. Baik dia menyimpang dengan cara menafikan secara total, atau mengingkari maknanya, atau menakwilkan, atau mentasybih. Baik. Jadi Ini yang berkaitan dengan al-faidah al-khamisah tafsirul ilhadi fiha. Penafsiran dari ilhad itu apa maknanya? As-sadisah wa'id. Ini kok ada salah ketik ini. Wa'idu man al-had, ancaman bagi mereka yang ilhad. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Lanjutannya apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun, gitu ya. Bisa dicek nanti di surat Al-A'raf ayat ke-180. Ada ancaman bagi mereka yang melakukan ilhad dari pada nama-nama maupun sifat-sifat Allah. Baik, ini kita cukupkan dulu materinya. Nanti kita ada pertanyaan enggak? Ada. Baik, kita sambung dengan tanya jawab selepas salat. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.